Mengharap ku terima cintamu setelah pintu hatiku terbuka. Mengapa kau berpaling dariku? Kini dalam kesendirianku, ku coba melupakan wajahmu. Dalam hati kecilku menyesali, mengapa jatuh cinta padamu? Manisnya janji yang kau ucapkan, hingga kasih sayang aku curahkan. Setelah semua kau miliki, begitu mudahnya kau ingkari. Cincin ku berikan, tak kau pakai lagi. Hinakah bila ia menghiasi? Teganya hatimu melihatku begini. Di keramaianku rasa sepi. Melupakan wajahmu, dalam hati kecilku menyesali. Mengapa jatuh cinta padamu? Manisnya janji yang kau ucapkan, hingga kasih sayang aku curahkan. Setelah semua